الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita telah masuki pembahasan tentang jenis-jenis hadyu. Telah kita jelaskan jenis hadyu yang pertama yang wajib untuk disembelih bagi seorang yang menunaikan haji at-tamattu'. Demikian pula haji qiran, dan dia diwajibkan untuk menyembelih hadyu dengan syarat-syaratnya, disebabkan karena dia menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu perjalanan safar. Berbeda halnya dengan haji ifrad yang dia hanya berniat untuk haji tanpa umrah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyembelih hadyu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadyi." Barang siapa yang bertamattu' dengan menunaikan ibadah umrah dan haji, maka dia menyembelih dari hewan sebagai hadyu. Dan ini disebut hadyu syukran. Dia menyembelih hadyu sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia rasakan. Yang kedua, hadyu al-jubran. Hadi al-jubran. Hadi al-jubran untuk menutupi kekurangan, disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Wa huwa al-fidyatul wajibatu li tarki wajib. Dan itu fidyah yang wajib disebabkan karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Aw irtikabi mahdzur min mahdzuratil ihram, atau melakukan sesuatu yang terlarang dari larangan-larangan dalam berihram. Atau disebabkan al-ihsar 'inda wujudi sababihi, atau disebabkan karena ihsar, terhalang untuk melanjutkan manasiknya ketika ada sebabnya. Apakah sebabnya itu disebabkan karena sakit atau ada hal-hal yang lain yang menghalangi untuk menyempurnakan manasiknya. Misalnya seorang berangkat, dia sudah dalam keadaan ihram, di tengah perjalanan ternyata ada kemacetan disebabkan karena adanya kecelakaan misalnya, akhirnya terhambat atau terjadi kecelakaan yang menimpanya, atau dia mengalami sakit yang dengannya tidak memungkinkan baginya untuk menyempurnakan manasik. Sehingga dalam keadaan muhsar, maka dia wajib untuk menyembelih seekor kambing di tempat di mana dia tertahan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi, apabila kalian terhalang dari menyempurnakan manasik, maka apa yang mudah dari hadyu yang disembelih, kecuali apabila dia memberi syarat ketika awal dia memasuki ihram. Kecuali apabila dia memberi syarat, maka tidak ada kewajiban hadyu atau membayar dam baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang yang mengkhawatirkan dirinya untuk tidak mampu menyempurnakan manasik yang akan dia lakukan, baik umrah atau haji, untuk memberi persyaratan. Sehingga pada saat dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka dia menambah syarat. Dia mengatakan fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Apabila ada yang menghalangi aku untuk melanjutkan, maka tahallulku di tempat di mana engkau menahanku. Jadi pada saat dia tertahan sehingga dia tidak mampu lagi untuk menyempurnakan hajinya, kalau dia memberi syarat pada awalnya fa in habasani habis famahilli haitsu habastani, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Tidak ada kewajiban apapun baginya karena dia telah memberi syarat. Namun kalau dia tidak memberi syarat pada awal ketika dia berihram, maka dia wajib hukumnya membayar dam, menyembelih hadyu, yaitu hadyu al-jubran. Wali qawli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan perkataan Ibn Abbas, beliau mengatakan man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Barang siapa yang lupa dari manasiknya, dari sesuatu yang diwajibkan baginya, atau dia meninggalkannya, maka hendaknya dia membayar dam, menyembelih hewan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wa hadha an-naw'u la yajuzul aklu minhu. Jenis yang kedua ini, jubran, tidak boleh memakan. Tidak diperbolehkan memakan hasilnya, hasil dari sembelihan itu. Berbeda dengan sembelihan dari hadyu syukran, dari tamattu' atau dari qiran, dianjurkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari sembelihan tersebut dan berilah makan kepada al-qani' dan al-mu'tar. Al-qani' orang yang miskin namun dia tidak meminta. Dia miskin, dia fakir, namun dia tidak meminta. Al-mu'tar yang meminta. Miskin dan meminta. Maka menjadi syahid, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk memakan. Itu dari hadyu syukran. Adapun hadyu yang disebabkan karena pelanggaran, maka tidak diperbolehkan dia memakan sedikit pun. Hendaknya dia serahkan kepada fuqara. Bal yatasaddaqu bihi ala fuqara'il haram. Dan dia bersedekah kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Namun kalau seorang dalam kondisi muhsar, tertahan untuk menyempurnakan manasiknya, sebagian para ulama mengatakan bahwa penyembelihannya tidak mesti di haram. Penyembelihan tidak mesti dilakukan di haram. Ini apabila dia terhalang. Namun penyembelihannya di tempat di mana dia tertahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat tertahan dalam peristiwa Hudaybiyah, beliau tidak mampu masuki Makkah, tertahan untuk melanjutkan umrahnya, maka beliau menyembelih di Hudaybiyah. Menyembelih di Hudaybiyah dan bukan di haram. Dan ini pendapat jumhur ulama. Yang ketiga, hadyu at-tatawwu'. Dua jenis hadyu yang di atas, yang pertama dan yang kedua ini, hukumnya wajib. Adapun yang ketiga, hukumnya tatawwu', sunnah. وهو مستحب لكل حاج ولكل مؤتمر. Dan hadyu yang hukumnya tatawu sunnah ini dianjurkan bagi setiap yang haji dan yang melakukan umrah, siapa saja. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam faqad ahda mi'ata badanah fi hajjatul wada', mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ya melakukan atau menyembelih hadyu 100 ekor unta dalam peristiwa hajjatul wada'. Wa yustahabbul aklu minhu, dan dianjurkan makan dari hadyu yang sifatnya tatawu', sifatnya sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bi bad'ah. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dari setiap unta untuk mengambil potongan daging. Fatubikhat, untuk dimasak. Wa akala minha, dan beliau pun makan darinya. Wa syariba min maraqiha, dan beliau makan dari maraknya, kuah dari daging tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal bad'ah al qit'atu min al lahm, yang dimaksud bad'ah adalah potongan daging. Wa yajuzu li ghairi al muhrim ay yab'atha hadaya ila makkah litudbaha biha, dan diperbolehkan bagi selain yang berihram, selain mereka yang menunaikan umrah atau haji, boleh untuk mengutus atau mengirim hadyunya ke Makkah untuk disembelih. Jadi hadyu ini tidak mesti bagi yang menunaikan ibadah umrah atau haji, namun siapa saja dari kaum muslimin, siapa saja dari kaum muslimin ingin membayar atau menyembelih hadyu, hal tersebut diperbolehkan. Taqarruban ila Allah taala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahrumu alaihi syai'un mimma yahrumu ala al-muhrim, dan tidak diharamkan bagi yang mengirim hewan hadyu tersebut, tidak ada keharaman apapun baginya seperti yang diharamkan kepada orang yang sedang berihram. Jadi sekedar mengirim hewan saja, disembelih diharam, dibagi-bagikan pada orang-orang miskin, atau kalau diinumakan sebagian pun diperbolehkan. Namun karena dia bukan orang sedang berihram, dia bukan sedang berumrah, dia bukan sedang haji, maka tidak ada hal-hal yang haram yang kaitannya dengan ibadah ihram. Yang keempat, hadyun nadri, hadyu karena bernadar. Wa huwa ma yanzuruhu al-haju taqarruban ila Allah 'inda al-bait, yaitu apa yang dinadarkan oleh orang yang berhaji sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Baitul Haram. Wa yajibu al-wafa'u bi hadha an-nadri, dan wajib untuk menunaikan nazar ini. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ, yang menjadi syahid, وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ, hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar yang telah mereka tetapkan atas diri-diri mereka. وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَذَا الْهَدِي, dan hadyu yang sifatnya nazar ini tidak diperbolehkan bagi pemiliknya untuk memakan sedikit pun dari hadyu tersebut. Tidak diperbolehkan makan sedikit pun dari hadyu tersebut. Apabila seorang menadarkan, mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Nah, sehingga menjadi wajib pula baginya. Dan wajib ditunaikan apabila dia telah bernadar. Maka ini, ma'asyiral rahimakumullah, empat jenis hadyu yang disebutkan. Tiga jenis, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, seluruhnya hukumnya wajib untuk menunaikannya. Adapun yang ketiga disebut hadyu tatawu', namanya tatawu', yakni sunnah. Ya, dia ingin melakukan atau tidak, ya, itu kembali kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang jenis-jenis hadyu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.